Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di studio Al-Ustadz Abdul Rauf yang akan melanjutkan materi kajian Umahat pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu kami menghimbau untuk segera mempersiapkan diri, dan insyaallah kajian pada kesempatan sore hari ini akan segera kita mulai. Kepada Al-Ustadz Abdul Rauf, waktu kami persilahkan. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Dengan nikmat rahmat dan taufiknya kita pun pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali di radio ini untuk melanjutkan kajian kita pada kitab yang membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan wanita yang beriman. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ketiga tentang hukum umum yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzallah. Pada poin yang ketiga, Syekh menjelaskan ma yurituhu a'da'ul Islam wa afrahumul yawma min salbil mar'ah karamatiha wa intizai hukukiha. yakni Syekh menjelaskan tentang keinginan. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan golongan-golongan mereka pada hari ini untuk menghilangkan kemuliaan para wanita dan mencabut hak-hak para wanita. Mereka berusaha untuk mengambil kembali kemuliaan yang pernah dicapai oleh kaum wanita muslimah. Menghilangkan kembali hak-hak yang pernah dimiliki oleh kaum muslimah wal mukminah. Ini mereka ingin dikembalikan ke belakang. Dikembalikan kepada masa jahiliyah, di mana hak-hak mereka dirampas, di mana kemuliaan mereka tidak dianggap, sehingga mereka kembali menjadi manusia yang hina, manusia yang rendah di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Maka ini perlu kita waspadai sebagai seorang muslim, lebih-lebih muslimah pada zaman sekarang ini yang mereka dibidik dan amat dibidik oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin dijadikan jerat untuk menyeret orang-orang yang lemah imannya, untuk menyeret orang-orang yang mempunyai kecenderungan terhadap wanita, dibinasakan akhlak dan adab mereka ke dalam kebinasaan yang sangat mencelakakan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, "Inna a'da al-Islam bal a'da al-insaniyatil yawma minal kufari wal munafikin walladina fi kulubihim marad. Ghadahum ma nalajhul mar'atul muslimatu min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil Islam." Sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan dia adalah musuh-musuh manusia, musuh-musuh kemanusiaan pada hari ini, dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin, dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dari kalangan kaum muslimin. Mereka ini sangat murka kepada para wanita, kepada apa yang diraih oleh para wanita muslimah berupa kemuliaan, berupa kehormatan, dan juga penjagaan di dalam Islam. Mereka sangat marah ketika kaum muslimah dan kaum muslim secara umum menjalankan syariat-syariat yang ada di dalam Islam ini. Bahkan mereka sangat ketakutan ketika agama Islam ini didohirkan, diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ini adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, menjaga hak-hak setiap manusia. Bahkan orang-orang kafir sekalipun dijaga hak-haknya di dalam Islam. Tidak sembarangan kaum muslimin melakukan atau mencabut hak-hak dari orang lain sekalipun dia adalah orang-orang kafir. Kembali kepada perkataan Syekh, bahasanya musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, munafikin, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yakni dia muslim, tapi di dalam hatinya ada penyakit. Dia muslim, tapi di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam masih tarik ulur. masih belum yakni mantap di dalam menjalankannya, hatinya masih berpenyakit. Bahkan kalau penyakitnya ini kemudian dia bergabung dengan orang-orang munafikin, maka dia pun akan terseret ke sana. Maka hati-hati, yang sakit ini ada di antara dua penyeru, baina da'iyatain, ada di antara dua duat. Kalau dia yakni bergabung dengan orang-orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi penyakitnya akan berkurang, tidak kronis. Tapi kalau dia bergabung bersama orang-orang munafik, berteman dengan orang-orang kafir, maka penyakitnya ini akan bertambah sakit-sakit, dan kebenciannya terhadap Islam sebagaimana mereka orang-orang kafir benci terhadap Islam. Terutama di sini adalah kaum wanita. Mereka sangat cemburu, mereka sangat marah ketika kaum wanita mendapatkan kemuliaan dan penjagaan di dalam Islam. Hak-haknya dipenuhi. Dia dijadikan yakni pemimpin di dalam rumah suaminya, mengatur, melarang, memerintahkan kepada anak-anaknya perkara-perkara yang baik, keimanan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini mereka sangat marah ketika mendapati kaum muslimah menjalankan agamanya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna a'da' al-Islam min al-kuffari wal munafiqina yurituna an takunal mar'ata adata tadmir wa hubalatan yastaduna biha di'afal imani wa ashabal gharaiz. Kenapa demikian? Mereka sangat murka terhadap para wanita dikarenakan musuh-musuh Islam dari kalangan kufar dan munafikin, mereka berkeinginan untuk menjadikan wanita ini sebagai alat tadmir, sebagai adat tadmir, alat yang bisa merusak akhlak manusia, alat yang bisa menghancurkan agama seseorang, alat yang bisa menghancurkan generasi muda kaum muslimin dan muslimah. Wahubalatan, dan juga mereka ingin menjadikan wanita ini sebagai jerat. Yastadu nabi hadi'afal iman. Dia berkeinginan ingin menjerat dengan memperalat wanita orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang keimanannya lemah. Dan orang-orang yang mempunyai hasrat kemauan yang tinggi terhadap wanita, dijerat mereka dengan menggunakan yakni alat berupa kaum wanita, menjadikan mereka agar supaya luntur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan agamanya, bermaksiat di atas kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijatuhkan agama mereka dengan memperalat para wanita tersebut. Ba'da an yusbi'u minha sahwatahumul mas'urah. Maka setelah mereka yakni menjadikan wanita ini sebagai alat untuk yakni mengenyangkan sahwat-sahwat mereka, hawa nafsu mereka yang menyala-nyala atau menggebu-gebu terhadap wanita tersebut, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yakni yang di dalamnya ada penyakit itu, mereka berkeinginan agar supaya kalian benar-benar meninggalkan agama kalian jauh dari siratul mustaqim. Mereka beringinan menjadikan para wanita sebagai alat perusak dan sebagai jerat untuk menjerat mangsa-mangsanya. Dijatuhkan agama mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Mereka berkeinginan untuk mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mempunyai keinginan, mempunyai kehendak agar supaya kalian menyimpang dengan penyimpangan yang sangat besar. Penyimpangan yang sangat jauh dari agama Islam ini. Yani orang-orang kafir. Orang-orang munafik berkeinginan agar supaya kalian itu meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kalian menyimpang anis siratil mustaqim ila siratil maghdubi alaihim waladdolin waddolin. Mereka berkeinginan agar supaya kalian menyimpang dari jalan yang lurus menuju kepada jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi. Ya. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka mempunyai ilmu, mengerti tentang ajaran Islam, paham tentang Islam, mengerti tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mereka menginginkan kalian menyimpang dari siratal mustaqim kepada jalan yang sesat. Melakukan tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang tidak pernah didasari dengan ilmu yang benar. Yang tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana jalannya orang-orang Nasara. Beribadah dengan yakni keinginan hawa nafsu mereka. Apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu, itu yang mereka lakukan. Tidak dibimbing oleh jalan yang lurus. Meninggalkan ajaran-ajaran nabinya yang benar. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata ditinggalkan. Namun mereka justru menyembah kepada selain Allah. Menjadikan sesembahan itu ada beberapa macam. Ini mereka tersesat karena tidak ada ilmu yang ada pada mereka. Ini yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Dari kalangan kufar, munafikin dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Yakni mereka mendahulukan nafsu-nafsu mereka di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkeinginan untuk memalingkan kalian kaum muslimin wal muslimah dari ketaatan kepada Ar-Rahman. Dari mentaati kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada ketaatan terhadap syaitan. Dibimbing kita kaum muslimin wal muslimah agar supaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala namun mereka menginginkan menggiring kita untuk mentaati syaitan. Yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Digiring kita dari jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala digiring kepada perkara yang akan menghantarkan kepada kesengsaraan, kecelakaan. Dan mengikuti jalan-jalan kecelakaan dan kesengsaraan tersebut. Maka sesungguhnya jika kita mengetahui, jika kita telah mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sekalian, memerintahkan perkara-perkara yang bisa menjadikan kebaikan buat kalian, memerintahkan perkara-perkara yang bisa menjadikan kalian beruntung dan bisa meraih kebahagiaan, maka sesungguhnya perlu kalian ketahui bahasanya mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, memerintahkan kepada kalian untuk menuju kepada yakni kesengsaraan dan kerugian. Ada dua penyeru di dalam dunia ini. Penyeru yang menyeru kepada kesengsaraan dan penyeru dari Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada kebahagiaan. Maka tentunya orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan memilih jalan yang paling baik dari seruan-seruan kepada jalan-jalan tersebut. Ini keadaan orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuridu alladhi nayattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu berkeinginan untuk memalingkan kalian dengan sebesar-besarnya, sejauh-jauhnya, dipalingkan dari jalan yang lurus agar supaya kalian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina fi qulubihim maradun minal muslimin, dan juga orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit dari kalangan kaum muslimin, yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicampuri dengan berbagai macam keraguan dan sebagainya, dicampuri dengan berbagai macam syubhat, berpenyakit hatinya. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepada Allah dan dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyakit-penyakit yang menimpa pada hatinya. Orang-orang yang mempunyai hati yang sakit ini juga berkeinginan menjadikan para wanita ini sebagai silatan rahisatan, sebagai barang murahan, dagangan yang murah. Fi ma'radi ashabis syahwati wan naz'ati syaitaniyah. Fi ma'rad, di hadapan orang-orang yang mempunyai syahwat, hawa nafsu syaitaniyah, hawa nafsu syaitan, yang pikirannya hanya kepada nafsu syahwat, kepada wanita. Mereka, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, berkeinginan demikian. Ingin menjadikan wanita ini barang murahan di hadapan orang-orang yang berhasrat dan bernafsu terhadap para wanita tersebut. Nafsu syaitaniyah, nafsu yang melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan juga lebih dari itu mereka melakukan perbuatan nista dan keji, yakni perbuatan perzinahan itu bila. Silatan maksufatan amama ayunihim, yatamatta'una bi jamali mandhariha aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbahu min dhalik. Atau mereka dijadikan barang yang yakni terbuka, vulgar, di hadapan pandangan-pandangan mereka, orang-orang yang memiliki syahwat tersebut. Syahwat syaitan, yang syahwat tersebut disalurkan kepada perkara-perkara yang haram. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatamatta'una bi jamali mandhariha. Mereka bersenang-senang dengan yakni bagusnya pandangan terhadap wanita tersebut. Terpesona pandangan terhadap wanita tersebut. Bersenang-senang dengan menyaksikan kecantikan sesuatu yang dilihatnya. Aw yatawassaluna minha, atau mereka ingin menyampaikan dari wanita tersebut kepada perkara yang lebih jelek dari itu. Lebih jelek dari hanya sekedar dilihat-lihat. Lebih jelek hanya sekedar jadi pameran-pameran. Ingin dijadikan dari wanita tersebut, tersampaikan dari wanita tersebut perkara yang lebih jelek dari itu. Yaitu perzinaan tentunya. Perbuatan keji, perbuatan nista yang mereka lakukan sehingga rusaklah akhlak-akhlak orang-orang yang mengutamakan hawa nafsu mereka. Terjatuhlah mereka kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat banyak disebabkan karena wanita ini tadi. Disebabkan karena orang-orang yang ada di dalam hati mereka ini menginginkan para wanita ini untuk merusak orang-orang yang lemah imannya dan lebih mengutamakan hawa nafsunya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Ihtisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, oleh karena itu harasu ala an tukhrija min baitiha litusyarika ar-rijala fi a'malihim janban ila janbin aw litahdima ar-rijala mumarridatan fil mustasfa mudifatan fit ta'irah aw dirasatan aw mudarrisatan fi fusuli dirasatil mukhtalatah aw mumassilatan fil masrah aw mughanniyatan aw mudhi'atan fi wasa'il a'lamil mukhtalafah safiratan fatinatan bisautiha wa suratiha. Oleh karena itu musuh-musuh Islam dan juga orang-orang munafik dan juga orang-orang yang ada di dalam hatinya ada penyakit sangat berhasrat dan bersemangat agar supaya para wanita itu keluar dari rumah-rumahnya. Yang mana para wanita itu, rumah itu merupakan perkara yang bisa menjaga daripada agamanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk tinggal di rumah-rumah mereka, mengurusi urusan keluarga mereka, mengurusi urusan daripada anak-anaknya, mempersiapkan generasi-generasi yang berakhlak, generasi-generasi yang mempunyai agama yang kokoh dan kuat. Namun mereka berusaha untuk menjadikan para wanita tersebut keluar berdampingan dengan laki-laki satu dengan yang lainnya. Ini yang diinginkan oleh mereka, musuh-musuh Islam demikian. Litusyarika rijal fi a'malihim, agar supaya mereka pun bergabung dengan para laki-laki dalam pekerjaan mereka. Janban ila janbin, berdampingan satu dengan yang lainnya. Laki-laki perempuan bekerja dalam satu perusahaan, bekerja dalam satu kantor dan lain sebagainya. Ini merupakan keinginan dari musuh-musuh Islam untuk merusak generasi kaum muslimin, muslimah. Dan tanpa disadari kita sekarang berada pada zaman yang demikian. Mereka telah berhasil yakni mengeluarkan kaum-kaum wanita dari rumah-rumah mereka, berserikat bersama-sama kerja dengan para lelaki. ini merupakan kerusakan. Kerusakannya jangan ditanya, kita sudah tahu berbagai macam kerusakan yang terjadi ketika para wanita itu keluar. Mereka terjerat dengan berbagai macam, yakni perkara-perkara yang yakni menjadikan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadi apa yang diinginkan oleh mereka yang lebih jelek dari itu. Karena banyaknya percampuran ikhtilat bain ar-rijali wan nisa, terjadinya percampuran laki-laki dan perempuan ini, terjadi pula banyak di sana perzinaan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini kerusakan yang ditimbulkan akibat banyaknya para wanita keluar dari rumah-rumah mereka untuk melakukan pekerjaan berdampingan dengan laki-laki. Aulitah dimarrijala mumarridatan fil mustasfa au mudifatan fit thairah, atau mereka menjadi yakni pembantu laki-laki sebagai perawat-perawat yang ada di yakni di rumah sakit-rumah sakit. Mereka membantu kaum laki-laki, melayani mereka, dan sebagainya, sebagaimana yang kita saksikan. Al-mudifatan fitairah, atau mereka sebagai pramugari di pesawat, dan sebagainya. Al-tirosatan, atau mereka yakni duduk belajar. Al-mudarrisatan fi fusuli tirosah al-mukhtalatah, atau mereka sebagai pengajar di sekolahan ataupun di kelas yang di situ campur baur laki-laki dan perempuan. Ini keinginan daripada musuh-musuh Islam. Mereka sangat bersemangat untuk menjadikan wanita demikian keadaannya. Sehingga benar apa yang kita saksikan, ternyata apa yang dikatakan oleh Syaikh Saleh Fauzan ini sudah nyata pada keadaan kita sekarang ini. Kalau di wilayah yang di sana masih ditegakkan hukum-hukum Islam seperti di wilayah Saudi, mereka belum yakni melakukan perkara-perkara tersebut, walaupun sebagiannya sudah terjadi. Yakni mereka menjadi perawat, mereka menjadi dokter bercampur satu dengan laki-laki. Walaupun masih agak teratur keadaannya, tapi mereka sudah keluar. Yang kebanyakannya mereka keluar ke pertokoan-pertokoan ataupun mal-mal dan sebagainya untuk belanja, namun tidak bekerja di situ. Seluruh yakni toko-toko yang kita ketahui di sana masih dijaga oleh kebanyakannya adalah para laki-laki. Tidak ada wanita-wanita yang mereka menjadi pelayan di sana, bercampur satu dengan yang lainnya. Jadi di sini dirasa au mudarrisa fi fusuli dirasa al-muhtalatah. Wanita mengajar yakni di kelas yang bercampur laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya. Ini jelas merupakan yakni penghancur, perusak daripada akhlak-akhlak kaum muslimin. Hidup bebas tanpa ada penyekat. Menjadikan mereka terjatuh kepada sekian banyak pelanggaran terhadap syariat Islam. Au mumatsilatan fil masrah, atau mereka perempuan tersebut keluar menjadi seorang yakni pemain sinetron di studio-studio yang ada atau di televisi-televisi sebagai bintang film dan lain sebagainya. Maka kita saksikan bahwasanya kerusakannya amat sangat besar. Kepada kaula atau kaum pemuda-pemudi, kaum muslimin, wal muslimah. Mereka meniru gayanya, gaya para yakni pemain tersebut. Cara berpenampilannya ditiru, dan lain sebagainya. Mungkin niatan, atau sebagai penyanyi. Di televisi-televisi ataupun di panggung-panggung yang ada. Berlenggak-lenggok di sana yang menggambarkan tentang kerendahan. Au mudhi'atan fi wasailil a'lamil mukhtalafah, atau sebagai penyiar, penyiar radio, penyiar televisi, mengumumkan berbagai macam pengumuman yang ada. Safiratan fatinatan bisautiha wa suratiha. maka wanita ini syafiroh. Dia membuka hijabnya, dia juga menfitnah sekian banyak umat dengan suara dan dengan gambar-gambar yang ditampilkannya. Dengan gambar-gambarnya. Sekian banyak para laki-laki terfitnah dengan suara dari kaum wanita dan juga yakni penampilan-penampilan mereka yang mereka menampilkan diri di televisi sebagai pemain dan sebagainya. Ini yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam demikian. Nah, ternyata apa yang dikehendaki mereka telah terwujud pada era kita ini dan juga era-era sebelumnya. Terwujud pada saat kita sekarang ini. Campur baur, aduk. Entah tidak tahu bagaimana kerusakan kaum muslimin yang ada pada kita sekarang ini. Sekian banyak perbuatan-perbuatan nista dan keji. Tidak lagi yakni terhitung oleh kita. Orang-orang yang meneliti tentang permasalahan ini. Betapa banyak yakni praktek-praktek aborsi dan sebagainya. Itu semuanya akibat dari keluarnya para wanita. Keluarnya para wanita di tempat-tempat pekerjaan bersama para laki-laki. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhadat al-majallatul khali'atu min suwaril fatayatil fatinati al-'ariyati wasilatan litarwiji majallatihim wa tasmikiha. Dan juga andil yang besar dari majalah-majalah yang yakni memampangkan atau memamerkan gambar-gambar para wanita, fatayat, para pemudi-pemudi yang fatinat yang yakni menimbulkan fitnah tadi. Di mana mereka tampil dalam keadaan berbusana al-ariyat tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang. Ini mereka tampilkan di majalah-majalah tersebut sebagai sarana untuk melariskan majalah mereka. Larisnya majalah mereka dengan gambar-gambar yang ditampilkan berupa wanita-wanita yang yakni membuat fitnah dengan pakaian-pakaian yang ada pada mereka yang tidak menutup hijab dan sebagainya. Ditampilkan mereka di majalah-majalah untuk supaya majalah mereka laris. Begitu pula wattakhadha ba'dut tujjar wa ba'dul masani' min hadis wari aidan. Begitu pula sebagian para pedagang mereka juga mengambil gambar-gambar para wanita dan juga sebagian pabrik-pabrik mereka juga mengambil gambar-gambar tersebut sebagai sarana pula untuk melariskan barang dagangan mereka. Sehingga kita dapat di sekian banyak produk dan lain sebagainya. Mesti yang dicantumkan di situ ada wanitanya. Entah yang namanya sampo, sabun, dan lain sebagainya. Tampil di situ sekian banyak gambar wanita. Segala sekian banyak produk yang kita ketahui. Di situ terpampang gambar-gambar para wanita. Ini tidak lain mereka ingin yakni melariskan barang dagangan mereka dengan ditampilkannya wanita tersebut. Haitsu wada'u hadhihi suwar 'ala ma'rudatihim wa muntajatihim, dan juga mereka meletakkan gambar-gambar ini di pameran-pameran mereka, pameran-pameran dagangan mereka ditampilkan sekian banyak gambar-gambar para wanita. Ini ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, kaum munafik dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, menginginkan wanita demikian keadaannya, keluar. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari rumah mereka untuk menyimpang dari jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna, dan janganlah kalian berhias tabarruj, berpenampilan yang menggoda, sebagaimana penampilan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Dengan penampilan pakaian-pakaian yang transparan, pakaian yang sebagian menutup aurat, sebagian yakni tidak menampakkan aurat-auratnya. Kemasahatna, sebagaimana yang kita saksikan pada sekarang ini. Mereka keluar dengan berbagai macam penampilan-penampilan yang cukup yakni menjadikan yakni mata-mata orang yang mempunyai keinginan syahwat yang tinggi terhadap wanita terbelalak karenanya. Terfitnah pandangan-pandangan kaum muslimin terhadap wanita-wanita tersebut. Kita saksikan penampilan-penampilan mereka di televisi dan lain sebagainya. Itu semuanya menggambarkan bahasanya mereka telah menjadi fitnah bagi sekalian generasi muda kaum muslimin dan muslimah, yang mana Islam ini menjaga keadaan mereka, menjaga agama mereka, menjaga akhlak mereka, menjaga kehormatan mereka. Ini dirusak dengan keluarnya wanita yang dalam keadaan demikian. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidzallah, karena sebab keberanian para wanita dengan melakukan kesalahan tersebut, katakan kesalahan dengan berpenampilan yang demikian tersebut, sehingga banyak dari kaum laki-laki terpaksa mereka mengambil pembantu-pembantu ajnabiyat. Ila jalbil khadimatil ajnabiyat litarbiyati auladihim wa tandimi su'uni buyutihim. Karena mereka keluar melakukan pekerjaan bersama laki-laki, laki-lakinya juga keluar bekerja, terus siapa yang harus mengurus rumahnya? Mau tidak mau laki-laki harus mengambil wanita asing, datang ke rumahnya yang bukan mahramnya, datang ke rumahnya untuk mendidik anak-anak mereka dan juga mengatur urusan rumah mereka. Jadi sekian banyak rumah-rumah yang besar itu yang menikmati justru pembantu-pembantunya. Sekian banyak rumah-rumah yang mewah, ternyata pembantu-pembantu itu yang menikmatinya. Dia mengatur segala urusan yang ada di rumah tersebut. Bahkan anak-anak mereka serahkan kepada para pembantu tersebut yang belum tentu agamanya itu baik. Yang belum tentu agama dari pembantu-pembantu tersebut baik. Bisa mengarahkan anak-anaknya dengan baik, berakhlak yang mulia, menjadi anak-anak yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ini tadi, keluarnya para wanita, sehingga tugas mereka yang asasi, yang pokok di rumahnya itu terbengkelai, dan para suami terpaksa harus mengambil para pembantu. Di mana dari datangnya para pembantu ini sekian banyak menyebabkan yakni keluarga tersebut terfitnah. Bahkan mengakibatkan kejelekan-kejelekan yang sangat besar. Ini dibicarakan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzallah. Beliau saksikan sendiri banyaknya pembantu yang datang ke wilayah Arab Saudi tentunya di sini. Di mana padahal mereka para wanita yang ada di sana itu sebagiannya pun belum yakni mereka keluar untuk bekerja berdampingan dengan laki-laki, tidak banyak artinya. Tapi mereka sering keluar dari rumah dan mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan rumah pun ditangani oleh para pembantu. Sekian banyak kerusakan dan juga perzinaan juga terjadi ketika datang wanita-wanita asnabiyah. Bahkan terjadi kerusakan-kerusakan yang sangat besar di sana. Maka di sini Syaikh Shalih Fauzan Hafidzallah, beliau mengatakan, innana la numani'u min amalil mar'ah kharija baitiha idha kanat bidhwab bitil atiyati. Sesungguhnya kami tidak melarang, tidak mencegah, yakni seseorang bekerja di luar rumah, seorang wanita bekerja di luar rumahnya, itu tidak dilarang di dalam syariat ini. Idza kanat bidzawati bil atiyah. Jika memang ada ketentuan-ketentuan yang dibawakan oleh Syekh di sini, yang tentunya ketentuan tersebut tidak keluar dari syariat Islam. Kecuali ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan wanita yang kerja di luar rumah mereka, tentu yang terutama mereka keluar dari rumahnya dengan berhijab, memakai hijab yang syar'i, menutup yakni aurat-auratnya, tidak ditambahkan di hadapan laki-laki. Itu yang diperintahkan di dalam syariat Islam ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Jadi kata saya, sesungguhnya kami tidak melarang mereka keluar, yakni melakukan pekerjaan di luar rumahnya, jika terpenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, kata Syekh, antahtaju ila hadzal amal aw yahtajul mustami ilaihi bihaitsu la yujadu man yakumu bihi minar rijal. Yakni dia keluar karena memang butuh kepada pekerjaan ini, atau karena memang masyarakatnya membutuhkan. Dia keluar rumah untuk melakukan pekerjaan dikarenakan masyarakatnya membutuhkan. Di mana la yujadu may yakumu bihi minar rijal, di mana tidak ada atau tidak didapati orang yang melakukan pekerjaan ini dari kalangan laki-laki. Dari laki-laki tidak ada yang melakukannya. Yang banyak dilakukan oleh para wanita, sehingga dia keluar rumah untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan dia butuh untuk melakukan pekerjaan ini karena laki-laki tidak ada yang melakukannya, dan juga mujtama, yakni masyarakat pun butuh kepada pekerjaan tersebut, maka dia melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi amalil baitil ladhi huwa amaluha al-asasi. Dia melakukan pekerjaan di luar rumah setelah dia tegakkan atau tunaikan pekerjaan yang ada di dalam rumah terlebih dahulu. Pekerjaan dia yang pokok yang ada di rumah tersebut diselesaikan. Mengurusi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, berkhidmat kepada suaminya. Setelah itu, kalau memang ada waktu, dia keluar melakukan pekerjaan yang dia butuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakatnya, yang tidak dikerjakan oleh laki-laki. Kemudian yang ketiga, yakuna hadzal amal fi muhitin nisa, kata'limin nisa wa tadbib au tamridin nisa wa yakunu munazilan anir rijal. Biasanya pekerjaan yang dia lakukan itu ada di lingkup kaum wanita. Pekerjaan yang dia lakukan, yang mana dia butuh pekerja tadi, atau masyarakat tadi membutuhkan, dia bekerja di lingkup wanita. Di lingkungan para wanita. Di sekitar para wanita. Seperti kata liminisa, seperti memberikan ta'lim kepada para wanita. Atau tetap memberikan pengobatan kepada para wanita yang sakit, ya, di lingkup kaum wanita. Wa yakunu munazilan anir rijal, dan pekerjaan itu terpisah dari kaum laki-laki, tidak berbarengan satu dengan yang lainnya, ikhtilat laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya, tidak, tapi di lingkup kaum wanita, terpisah dari kaum laki-laki. Boleh kemudian wanita tersebut melakukan pekerjaannya. Boleh dia keluar rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kadzalika lamani abal yajibu 'alal mar'ah an tata'allama umura diniha. Begitu pula tidak terlarang, bahkan wajib wanita keluar dari rumah an tata'allama umura diniha, untuk mempelajari perkara-perkara agamanya. Bahkan wajib. Sebagaimana telah ma'ruf bagi kita, thalabul ilmi faridhah 'ala kulli muslim. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ar-rijal wa nisa, laki-laki ataupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. mempelajari perkara-perkara agamanya yang bisa menjaga dia dari segala macam subhat-subhat, pemahaman-pemahaman yang racu, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya ataupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginya yakni untuk mempelajari perkara agamanya. Tidak terlarang dia keluar untuk mempelajari perkara agamanya yang sangat dia butuhkan. Baik dari perkara permasalahan masalah sholat, peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukum-hukum yang berkenaan dengan para wanita itu sangat banyak di dalam Islam yang perlu diketahui oleh kaum wanita agar supaya dia bisa menjalankan perkara agamanya sesuai dengan petunjuk daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar, tidak terlarang mereka. Tentunya di sini adalah bi'idni zaujiha, kalau dia sudah mempunyai suami. Dia harus dengan seizin suaminya pergi, berangkat taklim, keluar ke tempat ini dan itu, harus seizin suaminya, bahkan harus diantar oleh suaminya kalau memang di perjalanan itu membutuhkan perjalanan yang jauh, perlu dia didampingi oleh suaminya, diantar. Ini wajib bagi mereka keluar untuk mempelajari agamanya kalau memang di tempat dia tinggal tidak ada pengajaran ataupun tidak ada taklim yang bisa dia lakukan. Dia perlu menghadiri majelis taklim untuk belajar mempelajari agamanya, maka keluar. Walamani an tu'allima min umuri diniha, dan juga tidak terhalang wanita keluar dari rumah untuk mengajarkan perkara-perkara agamanya. Perkara-perkara agama di dalam Islam. Kalau dia sebagai mudarrisah, sebagai guru yang dia memang punya kemampuan untuk mengajarkan yakni ilmu agama ini kepada orang-orang yang membutuhkan, dia keluar untuk mengajarkan perkara-perkara tersebut, perkara-perkara agama tersebut kepada yang lainnya. Ma tahtaju ilaihi wa yakunu ta'lim fi muhitin nisa. Begitu pula mengajar dan belajar itu juga ketika dia keluar belajar ataupun mengajar ada di sekitar lingkungan wanita, ada di lingkup wanita, bukan campur baur satu laki-laki dan perempuan. Ini dilarang di dalam agama Islam ini, di lingkup para wanita belajar ataupun dia mengajar, tidak bercampur baur satu dengan yang lainnya. Wala ba'sa an tahdhura durusa fil masjid, dan juga tidak mengapa dia yakni wanita tersebut belajar menghadiri majelis-majelis taklim di masjid-masjid yang diadakan wanahwi dan yang selainnya. Tidak dilarang di dalam syariat Islam ini. Mereka keluar untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk urusan agamanya dan juga untuk urusan pekerjaan. Selama tadi fi muhitin nisa, ada di lingkup wanita, tidak campur baur satu dengan yang lain. Watakuna mustatiratan wa munizalatan anir rijal. Keadaan ketika dia keluar dalam keadaan tertutup, sebagaimana di awal kita jelaskan, dalam keadaan memakai hijab, dalam keadaan memakai pakaian yang syar'i. Wa munizalatan anir rijal, dan juga terpisah dari laki-laki, tidak bercampur baur dengan laki-laki. Dibolehkan wanita keluar ke masjid untuk belajar, bahkan untuk sholat berjamaah tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la tamna'u ima Allahi masjidallah, akamakola Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian cegah wanita-wanita itu untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Diperbolehkan dia sholat di masjid ketika memang di situ ada tempat khusus bagi wanita, dan juga dia keluar dalam keadaan memakai hijab, terpisah dari laki-laki dengan pakaian yang tidak, yakni pakaian yang tidak menarik orang lain, dan memakai wewangian dan sebagainya. Ini dilarang. Tidak mengapa wanita datang ke masjid, namun sholat mereka di rumah-rumah mereka lebih banyak lebih besar pahalanya dibanding sholat mereka di masjid-masjid. Karena sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid itu adalah kewajiban bagi laki-laki. Bagi wanita tidak ada kewajiban sholat di masjid. Namun kalau mereka berkeinginan untuk sholat di masjid, tidak dilarang. Jangan dilarang. Karena Rasulullah SAW tidak melarang para wanita untuk datang ke masjid-masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan juga mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi sholatnya mereka di rumah mereka itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ikhwani fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarnya wanita ini, mereka belajar ataupun mereka mengajar ataupun mereka menghadiri pelajaran-pelajaran di masjid ini ala do'i makanat an-nisa'u fi sadril Islam. Ya'malna wa ta'allamna wa yahdurna ilal masajid. Ini berdasarkan apa yang ada pada kaum wanita di zaman dahulu, di masa Islam. Di mana para wanita mengamalkan Islam, mereka juga belajar Islam, mereka juga hadir di masjid-masjid untuk mendengarkan nasihat-nasihat ataupun yakni perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hadir di masjid-masjid. Para wanita, mereka belajar, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat, wasiat, bertanya tentang agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan para wanita di masa dahulu. Berdasarkan ini maka dibolehkan wanita keluar untuk dalam hal yang demikian. Ini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam dalam pembahasan ini dari kalangan kafir, munafik dan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit itu mengendaki para wanita untuk menyimpang dari jalan yang lurus, kembali kepada kehinaan sebagaimana ada di masa jahiliyah, diperjadikan barang dagangan yang murah dan sebagainya. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin wal muslimah berhati-hati dari rencana-rencana musuh-musuh Islam yang menginginkan terutama dari kaum wanita untuk menjadikan mereka yakni barang rendahan, mereka kembali kepada perkara-perkara yang merendahkan diri mereka. Tidak sebagaimana Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat segala kerendahan yang ada pada kaum wanita secara khusus, di mana mereka diperlakukan di masa jahiliyah di seluruh permukaan bumi ini dengan kerendahan dan kehinaan. Islam datang untuk mengangkat harkat, martabat dan kemuliaan mereka, sehingga benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas datangnya Islam ini. Ini adalah pasal yang pertama, mencakup 3 poin ya, yang mudah-mudahan pasal ini memberikan pelajaran ataupun faedah bagi kita sekalian. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada al-faslu tsani, pasal yang kedua. Di dalam pasal yang kedua ini, Asy-Syaikh Fauzan hafizhahullah mengangkat permasalahan fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyunil jismi lil mar'ah. Menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan yakni perhiasan ataupun berhiasnya para wanita pada tubuh-tubuh mereka. Disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizhahullah, yudlabu minha an taf'ala min khisalil fitrah ma yatakhsu biha wa yaliku biha min qasil adhafir wa ta'ahudiha. Dituntut dari para wanita atau diperintahkan dari para wanita agar melakukan perangai-perangai kesucian yang berkenaan dengan anggota badan mereka. Min khisalil fitrah ma yahtasu biha wa yaliku biha. Dari perangai-perangai kesucian yang khusus berkaitan dengan wanita, min qasil adzafiri wa ta'ahudiyah, dari yakni memotong kuku-kuku dan menjaganya dari kotoran-kotoran yang akan masuk padanya. Ini merupakan perangai kesucian yang diperintahkan ataupun disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melakukannya. Terkhusus di sini adalah para wanita. Li'anna taklimal adzafiri sunnatun bi ijma'i ahli ilmi. Dikarenakan memotong kuku-kuku itu merupakan sunnah dengan kesepakatan ahli ilmi dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Li'annahu min khisalil fitrah alwaridati fil hadis. Karena sesungguhnya itu merupakan fitrah atau perangai kesucian yang datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang ada di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Lima perkara yang termasuk kesucian adalah al-istihdad. Yang pertama adalah al-istihdad, yakni mencukur bulu kemaluan. Kemudian wal-khitan, melakukan khitan. Sunnah bagi wanita juga melakukan khitan. Waqasus syarib, memendekkan kumis. Ya. Memotong kumis, dirapikan, dipendekkan. Kemudian wanatul ibti, mencabut bulu ketiak. Dan juga wa taklimul adzafiri, kemudian memotong kuku-kuku sebagaimana yang ada di dalam riwayat Imam Muslim. Ada lima perangai kesucian yang mesti dilakukan dan merupakan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tadi istighdad, mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan merupakan sunnah bagi para wanita juga, kemudian yakni mencabut bulu ketiak, terus bagi para laki-laki khusus syarid, memendekkan kumis, kemudian taklimul adzafir, memotong kuku-kuku. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis tersebut, kenapa mesti seseorang kemudian memotong kuku-kukunya? Dikarenakan itu minan nadzafah wal hasan, itu termasuk bagian daripada kesucian dan kebagusan. Di mana kalau seseorang yakni kukunya tidak ada, tampak bagus dan indah. Begitu pula ketika rapi apa yang ada pada penampilannya, maka di situ terlihat kesuciannya dan keindahannya. Wa ma fi baqaihi tawilatan min taswihi wa tasabbu bisiba wa tarakumil awsah tahtaha wa man'i usulil ma'i ila ma tahtaha. Adapun kalau dia biarkan kuku-kuku tersebut panjang, maka itu merupakan taswih, merupakan keburukan dan kejelekan. Wa tasabbu bisiba, bahkan itu merupakan yakni penyerupaan dengan binatang apa, binatang buas, di mana kita dapat di binatang-binatang buas itu mereka bercakar atau berkuku panjang. Tidak sepantasnya kaum muslimin wal muslimah terlebih lagi mempunyai kuku-kuku yang panjang, dikarenakan itu adalah tasabbuh bisiba, yang kita dilarang untuk tasabbuh dengan binatang-binatang buas tersebut. Wa tarakumil ausah tahtaha, dan juga kalau kuku panjang itu biasanya terkumpul berbagai macam kotoran, tertumpuk di bawahnya, di bawah kuku tersebut, dan menghalangi sampainya air kepada apa yang ada di bawah kuku tersebut. Kuku tersebut tidak terkena air di bawah kuku tersebut karena banyaknya kotoran yang menyumbat atau menyumpal pada kuku. Ini diantara yakni permasalahan yang mesti kita perhatikan di antara perangai-perangai kesucian adalah seseorang memotong kuku-kukunya dan juga menjaganya agar supaya tidak panjang. Minimal seminggu sekali dia perhatikan, dan yang paling maksimal tidak boleh lebih dari 40 hari di dalam menjaga itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah acara kajian pada kesempatan hari ini. Ada sedikit pengumuman, insya Allah untuk kajian hari Ahad akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sodikun Ambon di Masjid Diponegoro, Jalan Atmodirono, Prabudan, Semarang, Ba'dal Asar, dengan judul Islam Membawa Rahmat. Dan dilanjutkan selepas sholat isya bincang-bincang kita di studio Jalan Tumpang dengan tema serba-serbi rumah tangga islami yang akan diselingi dengan tanya jawab. Pertanyaan bisa dikirimkan lewat SMS atau WA yang akan diseleksi oleh penyiar. Adapun acara sesi kedua tersebut, bagi umahat yang ingin hadir, monggo silahkan Ahsan diantar oleh mahramnya atau suaminya. Yang berikutnya, untuk kajian rutin Jumat, untuk sementara mungkin dua kali pertemuan kita liburkan dulu, karena bertepatan dengan acara daurah Asatidzah di Yogyakarta dan para asatidzah hadir di sana. Jadi mungkin untuk dua kali pertemuan ini sementara kita liburkan dulu. Adapun nanti kajian pada bulan Ramadan menunggu pengumuman dari panitia. Demikian atas perhatiannya. Barakallahu fiikum.